Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Ibnu Qayyim 107.9 FM Balikpapan, dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan di siang hari ini, hari yang ke-19 di bulan Ramadhan, sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita yang disiarkan secara langsung dari studio Ibnu Qayyim Balikpapan, yang membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan pelajaran kita masih di bab yang keempat dari pelajaran-pelajaran yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala, yang mana dalam pelajaran keempat beliau menyebutkan tentang pembahasan pembagian tauhid dan pembagian syirik. Dan beliau menyebutkan bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan di sana para ulama, ada di antara mereka yang membagi pembagian tauhid ini menjadi dua, yaitu tauhid ilmi dan tauhid amali, yaitu dengan menjadikan tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat sebagai bagian dari tauhid ilmi, sedangkan tauhid uluhiyah sebagai tauhid amali. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh syarih Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala, bahwasanya pembagian ini adalah pembagian yang syar'i, yang dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu para ulama meneliti dan meneraah secara mendalam yang dikenal dengan al-istiqra wa tatabbu' dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mendapati pembagian tauhid melainkan tauhid tersebut terbagi apa kembali kepada tiga hal tersebut, dan tidak ada jenis yang keempat dari pembagian tauhid. Dan telah kita baca secara ringkas penjelasan dari Asy-Syarih hafizahullah taala tentang tauhid rububiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, serta hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pengakuan seorang terhadap tauhid rububiyah, hal tersebut belumlah cukup hingga dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya. Karena seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyahnya, lazimnya, konsekuensinya, dia harus mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang musyrik, kaum musyrikin, tidaklah cukup pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tetap dihukumi sebagai orang-orang yang berbuat kesyirikan. Hingga mereka memberikan ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyahnya. Jadi kemudian kita lanjutkan jenis yang kedua dari tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, وما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك وهو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغيرها. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, adapun tauhid uluhiyah yaitu dengan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai, satu-satunya sesembahan yang hak. Adapun sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil, la syarika lahu fi dzalik, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Dan inilah makna la ilaha illallah. Karena maknanya la ma'budah bihaqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Sehingga seluruh ibadat dari puasa, dari sholat, puasa, dan selainnya wajib untuk dipersembahkan, diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Dan tidak boleh sedikit pun dari perkara ibadah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syarih hafizahullah taala menjelaskan, hadza tauhidul uluhiyyati wa yuqalu lahu aidan tauhidul ibadah wa yuqalu lahu at-tauhidul iradi at-talabi wa yuqalu lahu at-tauhidul amali wa kulluha asma'un li musamman wahidin. Inilah tauhid uluhiyah, dan disebut pula dengan tauhid ibadah, tauhid iradi talabi, tauhid amali. Sehingga ini istilah-istilah untuk jenis tauhid ini. Kadang disebut tauhid uluhiyah, sebagian menyebutnya tauhid ibadah, sebagian menyebutnya tauhid al-iradi at-talabi. Sebagian menyebutnya dengan tauhid amali. والمراد بهذا التوحيد إخلاص الدين لله بأن لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يصرف شيء من العبادات إلا له تبارك وتعالى. Dan maksud dari jenis tauhid ini yaitu mengikhlaskan agama, memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan cara tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali hanya dengan Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, tidak menyembelih kecuali dengan menyebut nama Allah, hanya untuk Allah, tidak bernazar kecuali hanya untuk Allah, dan tidak memberikan sedikit pun dari perkara ibadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Muhammad, "Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku," sebagian menafsirkan dengan sembelihanku, "wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya." Segala ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperintahkan untuk memberikan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah inti dari tauhid al-uluhiyah. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. Sehingga tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam peribadatan, mengikhlaskan, memurnikan agama hanya untuk Allah, serta berlepas diri dari kesyirikan. Sehingga inilah inti tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan serta pelakunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang nabinya Ibrahim alaihi salam, "Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah memberikan fitrah yang lurus kepadaku. "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul yang berdakwah, "Sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut." وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dalam ayat yang lain, sembahlah Allah semata, ibadahlah hanya kepada Allah, dan jangan menyekutukan Allah sedikitpun. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Dan Rabbmu telah memutuskan, memerintahkan, hendaknya engkau tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, memurnikan, mengikhlaskan agama hanya untuknya. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini, agama yang ikhlas. وَالْآيَاتُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ جِدًّا. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangatlah banyak, yang menunjukkan dari perintah untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, serta perintah untuk mengikhlaskan seluruh amalan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fatauhidul uluhiyyati huwa ma'na la ilaha illallah. Sehingga tauhid uluhiyah adalah makna la ilaha illallah, kama asyara syekh rahimahullah, sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Walihada yuqalu li hadhihi al-kalimati kalimatut tauhid. Sehingga kalimat ini, ucapan la ilaha illallah, disebut dengan kalimat tauhid. Ucapan la ilaha illallah disebut dengan kalimat tauhid. Li'anna madlulaha at-tauhid wa hiya kalimatuhu. Karena kandungannya adalah mentauhidkan Allah. Dan inilah kalimat tauhid. Wala tauhida illa bihi, dan tidak ada tauhid kecuali dengan mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Binafyil ubudiyyati an kulli man siwallah wa itsbatil ubudiyyati bi kulli ma'aniha lillahi wahdah. Yaitu menafikan ibadah, meniadakan ibadah dari segala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari segala sesuatu selain Allah, dan menetapkan ibadah dengan seluruh maknanya, seluruh jenisnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini nanti tauhid. Dzullan wa khudu'an wa ruku'an wa sujudan wa du'aan wa nadhran wa dzabhan wa khaufan wa raja'an ila ghairi dzalik. Baik itu bentuknya dzul, merendahkan diri, menghinakan diri hanya untuk Allah. Waruku'an ruku', sujud, berdoa, bernazar, menyembelih, takut, dan berharap, dan seterusnya dari segala bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Fatakhlasul ibadatu kulluha lillahi tabaraka wa ta'ala wa la yuj'alu ma'ahu syarikun fi syai'in minha. Sehingga ibadah ini seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun badannya. Kemudian kata syarih hafizahullah ta'ala, walaysat la ilaha illallah, walaysat la ilaha illallah nafi'atan qailaha ma lam yuhaqqiq madlulaha wa huwa tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat la ilaha illallah tidaklah memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya selama dia tidak merealisasikan dan mengamalkan kandungan la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Fa inna man yaquluha bi lisanihi wa yanquluha bi fi'alihi la tanfa'uhu. Karena orang yang mengucapkannya dengan lisan namun melakukan pembatal-pembatalnya dengan perbuatannya, maka ini tidak akan bermanfaat. Man yaqulu la ilaha illallah thumma idza da'a yad'u ghairallah wa yastaghiithu bi ghairillah wa yatlubu al-madada min ghairillah wa yadhahu wa yanzuru bi ghairillah hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah li'annahu lam yuhaqqiq ma dallat 'alayhi min at-tauhid. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, meminta pertolongan di saat genting kepada selain Allah, menyembelih dan bernazar kepada selain Allah, maka ucapan la ilaha illallah tidak akan bermanfaat karena dia tidak mengamalkan dan merealisasikan kandungan dari la ilaha illallah. Fala ilaha illallah laysat kalimatan la ma'na laha aw lafzatan la madlula laha. Maka ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah bukanlah ucapan yang kosong dari makna. Bukanlah lafaz yang tidak memiliki, sebuah lafaz yang tidak memiliki kandungan dan konsekuensi. Bal hiya kalimatun mustamilatun ala ajallil ma'ani wa afdhalil maqasidi wa ambalil ahdafi wa huwa tauhidullah wa ikhlasuddin lahu tabaraka wa ta'ala. Bahkan kalimat la ilaha illallah terkandung padanya makna yang paling berharga, tujuan yang paling afdal, ya, dan harapan atau target yang paling mulia, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sehingga kalimat la ilaha illallah bukan hanya sebagai penghias lisan, bukan hanya ucapan yang tanpa makna, bukan hanya sebuah lafaz yang tidak mengandung konsekuensi. Bahkan la ilaha illallah adalah kalimat yang memiliki makna yang agung, konsekuensinya yang sangat tinggi, memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan amalan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad ja'atin nususus syar'iyyatu hathatan 'alal 'inayati bihadhil kalimati wal muhafadhati 'alayha wa ittikhadhiha wirdan fis shabahi wal masa' wa 'indan nawmi wa adbaris shalawat wa ghairi dhalik. Bahkan banyak dalil-dalil syar'i yang mendorong untuk agar seseorang memiliki perhatian yang lebih terhadap kalimat ini la ilaha illallah, menghafalnya dan menjadikannya sebagai wirid zikir yang dibaca setiap pagi dan petang, membacanya setiap zikir pagi dan zikir petang, membacanya ketika hendak tidur di dalam zikir-zikir setelah sholat 5 waktu dan selainnya. Dianjurkan untuk membaca la ilaha illallah dan menghafalnya. Kullu dhalika tarsikhan li hadha tauhid. Itu semuanya memiliki hikmah agar mengokohkan tauhid ini. Ya. Sehingga apabila seseorang mengamati dalam zikir paginya, di sana ada ucapan la ilaha illallah. Dalam zikir sorenya, di sana juga ada ucapan la ilaha illallah. Ketika pada zikir-zikir setelah selesai sholat 5 waktu, di sana juga ada ucapan la ilaha illallah. Ketika hendak tidur, di sana juga ada ucapan la ilaha illallah. Sehingga dalam banyak zikir dan wirid, dianjurkan seseorang berzikir atau membaca zikir yang padanya terkandung atau terdapat ucapan la ilaha illallah. Hikmahnya apa? Agar kalimat ini benar-benar menancap kuat di hati seorang hamba, sehingga seorang hamba mengulang-ulangnya dalam satu harinya berkali-kali, sehingga seorang hamba memiliki perhatian akan ucapan ini, kalimat la ilaha illallah, karena mengulang-ulangnya di setiap harinya. Wa khudh mithalan jamilan mufidan nafi'an thaminan lil ghayah. Maka ambillah contoh yang indah, yang bermanfaat, yang berfaedah dan sangat berharga. Ambil sebagai contoh, indama tusallimu min salatika kam marratan turaddidu hadihil kalimah. Ketika engkau mengucapkan salam selesai dari salatmu, berapa kali engkau mengucapkan la ilaha illallah dari zikir ini. Wabimada tatbi'uha hasma ma warada fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa yang diikutkan dari zikir tersebut, dari penguat maknanya yang datang di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana yuhallilu bihinna dubura kulli salat. Dan di antara tahlil, kalimat tahlil yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai dari salatnya, di antaranya beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Ini dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Maka coba kita hitung, ada berapa ucapan la ilaha illallah dalam zikir ini yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai dari salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, maka perhatikan berapa kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, satu kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ini yang kedua, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Berarti dalam satu zikir ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Dan zikir ini dibaca setiap kali seorang selesai dari salat 5 waktunya. Maka dalam zikir ini perhatikan, ada 3 kali tahlil, thalathu tahlilat. 3 kali ucapan la ilaha illallah wa tatba'u kullu tahlilatin bitta'kid ala ma'na la ilaha illallah. Dan pada masing-masing tahlil tersebut, ucapan la ilaha illallah, di sana ada penguat dari makna dan kandungan la ilaha illallah. Perhatikan pada lafaz la ilaha illallah yang pertama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada taukidnya, ada takkidnya, wahdahu la syarikalah. Ini penguatnya. Dikuatkan lagi. Pada yang kedua, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Ini yang kedua. Dikuatkan lagi maknanya. Wa la na'budu illa iyyah. Pada kali yang ketiga juga datang dan disebutkan penguat maknanya. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin. Sehingga pada kali yang pertama datang penguat maknanya wahdahu la syarikalah. Pada kali yang kedua datang penguat maknanya wala na'budu illa iyyah. Dan pada kali yang ketiga disebutkan berbarengan dengan penguat maknanya yaitu mukhlishina lahuddin. Sehingga ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan betapa pentingnya ucapan la ilaha illallah diulang-ulang agar seorang hamba mengokohkan kokoh dalam kalimat ini, memahami maknanya, memahami konsekuensi dan kandungan dari la ilaha illallah. Kemudian Asy-Syarih hafizahullahu taala melanjutkan dari penjelasan dari zikir ini, fattahlilatul ula utbi'at biqawli wahdahu la syarikalah. Pada tahlil yang pertama dari zikir tersebut diikuti dengan ucapan wahdahu la syarikalah. Li'anna la ilaha illallah taqumu ala ruknain nafyin wa itsbat. Karena la ilaha illallah itu padanya ada dua rukun, nafyu wal itsbat. Fi qawlihi la ilaha illallah, an-nafyu fi qawlihi la ilaha illallah wal itsbat fi qawlihi illallah. Pada penafian, pada ucapan la ilaha di sini nafi, illallah di sini itsbat. Fa hadha huwa tauhid, hadha huwa tauhid, dan inilah inti dari tauhid. فأكد النفي والإثبات بقوله وحده لا شريك له فإن قوله وحده تأكيد للإثبات وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. Dan pada wahdahu la syarika lah padanya ada nafi wan itsbat, ya. Wahdahu di sini itsbat, la syarika lah di sini penafian, sehingga ini menguatkan makna nafi dan menguatkan makna itsbat. Fa utbi'a atau fa'atba'a la ilaha illallah bita'kid at-tauhid alladhi dallat 'alayhi thumma utbi'at bi barahin at-tauhid. Maka ucapan la ilaha illallah diikutkan di sini, diikuti setelahnya penekanan, penguatan dari makna tauhid dan kandungannya, kemudian diikutkan pula setelahnya dengan bukti-bukti tauhid Allah, yaitu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu, la ilaha illallah, ucapan tahlil wahdahu la syarikalah penguat maknanya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini adalah bukti-bukti dari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku, kerajaan ini hanya milik Allah. Semua ini milik Allah semata. Wa lahul hamdu, pujian yang sempurna ini milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. أي أنه تبارك وتعالى كونه تفرد بالملك وحده والتدبير وحده وأنه على كل شيء قدير لا شريك له هذا دليل على وجوب إفراده بالتوحيد وإخلاص الدين له. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini Allah bersendirian dalam hal kepemilikan, bersendirian dalam hal pengaturan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, maka ini dalil yang menunjukkan wajibnya untuk mengesarkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah tahlil yang pertama di sini, ya, di sana disebutkan, diikutkan setelahnya dengan penguat-penguat dari makna yang ada. Kemudian pada tahlil yang kedua, at-tahlilatul thaniyah, utbi'at biqaulihi wa la na'budu illa iyyah. Diikutkan dengan ucapan la na'budu illa iyyah. Fa inna qaulahu wa la na'budu illa iyyah, karena ucapan la na'budu illa iyyah, kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, ini adalah makna la ilaha illallah. Fa'atafa 'alaiha ma'naha wa madlulaha ihtimaman bimaqami hadhil kalimati wa madlulihal 'adzim. Maka diatofkan di sini makna la ilaha illallah dengan konsekuensi dan kandungannya, menunjukkan besarnya kedudukan kalimat ini dan besarnya kandungan yang ada padanya. Wa annaha innama tanfa'u bi tahqiqi hadzal madluli la bil lafzi mujarradan, bahwasanya kalimat ini akan memberikan manfaat apabila seseorang mengamalkan konsekuensinya, mengamalkan kandungan la ilaha illallah, tidak hanya sekedar mengucapkannya. Tsumma utbi'at bi barahin at-tauhid, kemudian diikuti pula setelahnya dengan barahin at-tauhid. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. أي كما أنه تفرد بالنعمة لا شريك له تفرد بالفضل لا ند له سبحانه وتعالى وتفرد بالثناء الحسن والصفات العظيمة والأسماء الحسنى جل في علاه. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam hal nikmat, seluruh nikmat datangnya hanya dari Allah, tidak ada sekutu baginya. Seluruh karunia datangnya dari Allah, tidak ada tandingan baginya. Dan pujian yang baik, pujian yang sempurna, sifat-sifat yang agung, nama-nama Allah yang sempurna, Ya, semuanya adalah milik Allah. Ya. Fahada minad dalail wal barahin ala wujubi ifradihi wahdahu tabaraka wa ta'ala bil ibadah. Sehingga ini menunjukkan dalil-dalil dan bukti wajibnya untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah. Kemudian tahlil yang ketiga. Wa tahlilatu thalithah. Tahlil yang ketiga. Udmi'at biqawlihim mukhlisina lahuddin. Wahada fihi anna kalimat tauhid hiya kalimatul ikhlas. Setelah la ilaha illallah disebutkan mukhlisina lahuddin. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalimat tauhid adalah kalimatul ikhlas. Ikhlasuddin lillah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah semata. Ya, mengikhlaskan amalan, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fanaqulu la ilaha illallah bi alsinatina mu'taqidina ma dallat alaihi minal ikhlas bi qawlina wa bidha nakunu min ahliha haqqan. Sehingga kita mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan-lisan kita. Dalam keadaan kita meyakini kandungan dari la ilaha illallah berupa mengikhlaskan Allah dalam ibadah, meyakininya dalam hati kita. Maka dengan ini kita akan menjadi ahli la ilaha illallah. Orang yang benar-benar merealisasikan dan mengamalkan la ilaha illallah tahlil ini. Ya. Kemudian kata syarih, hafizahullah. وأن ترى في هذا التهليل الذي يشرع للمسلم أن يردد دبر كل صلاة استذكارا للا إله إلا الله ولمدلولها والتأكيد على معناها والتحقيق لما دلت عليه ولو أردنا أن نستخلص تعريفا جامعا لمعنى لا إله إلا الله من هذه التهليلات الثلاث التي يشرع لنا أن نقولها دبر كل صلاة نقول. Taib, kata Syekh Syarih Hafizahullah, apabila engkau memperhatikan pada ucapan tahlil ini, pada zikir ini, yang mana seorang muslim disyariatkan untuk mengulang-ulangnya setelah selesai sholatnya, untuk mengingatkan pentingnya la ilaha illallah dan kandungannya, dan betapa penting dari maknanya, merealisasikan dari konsekuensi la ilaha illallah. Ya, ini semuanya disebutkan dalam wirid tersebut. Maka apabila kita ingin mendefinisikan la ilaha illallah, mendefinisikan makna la ilaha illallah dari wirid ini. Ya, dari wirid la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Maka dari wirid ini kita bisa mendefinisikan dari makna la ilaha illallah sebagai berikut. Maka kita mengatakan makna la ilaha illallah alla na'buda illallah wahdahu la syarika lah mukhlisina lahuddin. Sehingga makna la ilaha illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya dan mengikhlaskan agama ini hanya bagi Allah. Inilah makna la ilaha illallah yang bisa kita simpulkan dari wirid tersebut. Wa hadha min ajma'i wa ahsani wa awfa ma yakunu ta'rifan la ilaha illallah. Dan ini termasuk perkara yang paling mengumpulkan dan yang paling baik, paling lengkap di dalam mendefinisikan la ilaha illallah. Sehingga kesimpulannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, al-hasil annahu yanbaghi an na'lama anna at-tahlilati wal adhkari syar'iyyata wal adhkara syar'iyyata umuman ما جاءت لتقال مجرد قول أو أنها كلام يؤتى به في أوقات معينة مجرد إتيان بل هذه الأذكار عبارة عن تجديد لتوحيد العبد وتوثيق للعهد مع الله تبارك وتعالى. Bahwasanya sepantasnya bagi seorang muslim, sepantasnya bagi kita, hendaknya kita mengetahui bahwasanya tahlil-tahlil, bacaan tahlil, ya, demikian pula zikir yang syar'i secara umum, itu datang tidak hanya sekedar untuk diucapkan. Bacaan tahlil tidak hanya sekedar untuk diucapkan. Bahkan sebagian mengucapkan sampai ribuan kali. Tidak hanya untuk itu. Jadi ucapan la ilaha illallah kalimat tahlil tidak hanya sekedar untuk diucapkan. Atau itu adalah sebuah kalam. Sebuah ucapan yang dianjurkan untuk dipaja pada waktu-waktu tertentu. Jadi bukan hanya sekedar itu. Namun apa? Ucapan la ilaha illallah dan zikir-zikir yang lainnya adalah ibarat atau ungkapan dari pembaharuan tauhid seorang hamba. Ya. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia diingatkan lagi akan maknanya, akan kandungannya, akan konsekuensinya. Sehingga ucapan tersebut ya, dianjurkan untuk dibaca waktu-waktu tertentu. Agar seorang senantiasa memperbaharui tauhidnya. Memperbaharui keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bitahqiqi tauhidihi wa ikhlasuddini lahu, dengan merealisasikan tauhid dan mengikhlaskan agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fata'ti hadhil kalimatu ma'al muslim fi sabahihi wa masaihi wa fi salawatihi wa fi taharrukatihi wa tanakulatihi wa fi jami'i amrihi tujadidu ahdat tauhid wa mithaqahul azim. Sehingga kalimat ini dibaca oleh seorang muslim setiap pagi, setiap petang, dibaca setelah selesai sholat lima waktunya, setelah selesai dari sholat-sholatnya, dalam ketika dia berkegiatan, ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, satu kegiatan ke kegiatan yang lain, dan di dalam seluruh urusannya, maka dia memperbaharui tauhidnya kepada Allah dan memperbaharui keyakinannya yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi an yukhlisal abdu dinahu lillahi azza wa jal, yaitu seorang hamba mengikhlaskan agama hanya untuk Allah azza wa jal. Wa an yufrida rabbahu tabaraka wa ta'ala bil ibadati wadzulli wal khudu'. Demikian pula mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, dalam adzul, seorang yang pasrah, berserah diri, menghinakan diri, wal khudu', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja. Fala yad'u illallah wa la yas'alu illallah wa la yastaghiithu illa billah wa la yatawakkalu illa 'ala Allah wa la yasrifu asya'an min al-ibadati illa lillahi wahdah. Sehingga seorang tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Tidak beristighatsah kecuali hanya kepada Allah. Tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, dan tidak memberikan sedikit pun dari ibadah ini kecuali hanya kepada Allah. Ya. Diulang-ulang terus makna ini oleh syarih hafizahullah ta'ala. Ya. Menunjukkan pentingnya seorang memahami la ilaha illallah dan memahami kandungan dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Asyarih hafizahullah ta'ala mengulang-ulang terus. Ya. Konsekuensi la ilaha illallah, engkau tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Engkau memiliki hajat, kebutuhan, doa kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Engkau ingin dilapangkan rizkimu, minta kepada Allah kelapangan rizki. Jangan minta kepada batu, jangan minta kepada pohon, jangan minta kepada orang yang sudah meninggal di kuburannya. Engkau menginginkan jualanmu laris, menginginkan bisnismu lancar, minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Engkau menginginkan memiliki keturunan, minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Engkau menginginkan dimudahkan dalam jodoh, ya, mendapatkan jodoh, minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi tauhid. Ketika engkau bertawakal, memiliki rasa takut, takutnya hanya kepada Allah. Bukan kepada selain Allah. Tatkala seseorang berlayar di lautan, dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada jin yang bau reksa misalkan, yang jadi penunggu penguasa pantai, penguasa laut selatan, penguasa laut utara atau yang semisalnya. Tidak, takutmu hanya kepada Allah, tawakalmu hanya kepada Allah. Inilah konsekuensi dari la ilaha illallah. Demikian pula engkau menyembelih hanya kepada Allah. Ketika ingin membangun rumah, ya, meletakkan batu pondasi, membuat pondasi. Jangan menyembelih kepada selain Allah. Sembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Engkau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, jangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsekuensi tauhidullah, konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah, dan syarih hafizahullah terus mengulang-ulangnya agar seorang benar-benar memahami konsekuensi la ilaha illallah. Karena di masa kita sekarang ini, sebagaimana yang kita saksikan, banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah puluhan kali, ratusan kali, bahkan sampai ribuan kali, atau mungkin puluhan ribu kali mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Namun tatkala dia mendapatkan kesulitan, dia lari ke dukun. Tatkala dia mendapatkan kesulitan, ya, dia memberikan sesembahan, sesajen kepada jin penunggu, kepada penguasa dan semisalnya. Ketika dia memiliki hajah, dia datang kepada kuburan-kuburan. Sehingga dia tidak memahami dari konsekuensi la ilaha illallah. Ribuan kali ucapan la ilaha illallah yang diucapkan seakan-akan itu hanya ucapan belaka, tidak memiliki makna. Sehingga Asy-Syarih hafizahullah taala terus mengulang-ulang dari konsekuensi dan makna la ilaha illallah tersebut. Sehingga Syarih hafizahullah taala menjelaskan, wa qad wujida fin nasi mimman la ya'qil hadzal maqsidil 'adzim man yarfa'u mathalan usbu'ahu qailan la ilaha illallah wa huwa la ya'rifu madlul hadhil kalimati. Maka kita dapati sebagian manusia yang tidak memahami maksud dari la ilaha illallah. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke atas, mengucapkan la ilaha illallah, namun dia tidak paham maknanya. Walidha tajiduhu ba'da qalilin yamuddu yadaihi wa yaqul madad ya fulan. Oleh karena itu engkau akan mendapati dia setelah itu, ya, dia menengadahkan kedua tangannya, namun dia tidak meminta kepada Allah, dia minta kepada selain Allah. Fahadha tanaqudus sari' baina ityanihi bikalimati tauhid wa naqdhihi laha bihadha ad-du'a lighairi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sesuatu kontradiksi yang sangat cepat. Dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, namun dia mendatangkan pembatalnya, yaitu dia berdoa kepada selain Allah. Sehingga ini kontradiksi. Li'annahu yaquluha wa la ya'i ma'naha, karena dia mengucapkan namun enggak paham maknanya. Sehingga dia terjatuh dalam hal yang membatalkan ucapannya tersebut. Wa la ya'i ma dallat 'alaihi min tauhidillah wa ikhlasin lillahi bil ibadah wa ifradihi jalla wa 'ala bidzulli wal khudu'i wad du'a'i war raja'. Dia tidak paham maknanya, tidak paham konsekuensi dari tauhid la ilaha illallah. Jadi mengikhlaskan Allah dalam perkara ibadah, mengikhlaskan kepada Allah, ya, berserah diri, tunduk, berdoa, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih addu'a'u a'zamu anwa'il ibadah. Berdoa adalah termasuk jenis ibadah yang paling agung. Berdoa adalah jenis ibadah yang paling agung. Bal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah. Ya. Doa itu adalah inti dari ibadah, perkara yang paling penting dalam ibadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Rabbmu mengatakan, ud'uni, memerintahkan, berdoalah kalian kepadaku, perintah dari Allah, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkannya untuk kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, dan orang-orang yang sombong, enggan untuk berdoa kepadaku, beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan dia rendah dan hina. Perhatikan dalam ayat ini, dalam surat Ghafir ayat ke-60, Allah memerintahkan ud'uni, berdoa kepadaku. Namun pada kelanjutan ayatnya, innal ladina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang istikbar, yang sombong dari beribadah, ibadah apa yang sebelumnya? Doa. Sehingga menunjukkan doa ini adalah inti dari ibadah. Kemudian beliau Syarih Hafizullah menyebutkan sebuah kisah. Haddathani ahadul fadil wa alamani hadithahu. Faqala sami'tu rajulan fi sujudihi yaqul madada ya fulan. Waqad qara'a fi suratil fatiha iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wa hadha ahdun bainahu wa bain Allah alla yud'a illa Allah wa la yasta'ina illa billah wa la yas'ala illa Allah wa la yatawakkala illa 'ala Allah. ثم في صلاته نفسها وهو ساجد يقول مدد يا فلان. Perhatikan, ada seorang tokoh, seorang yang memiliki keutamaan kedudukan, bercerita dengan sebuah cerita bahwasanya dia mendengar seseorang membaca tatkala sujudnya, madada ya fulan, berikanlah pertolonganmu dari kesempitanku wahai fulan. Ini dia baca ketika sujudnya. Padahal ketika sholat tersebut, ketika membaca Al-Fatihah, dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Sehingga ini adalah perjanjian antara Allah dengan hambanya. Beribadah hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, dan seterusnya. Sehingga dalam satu sholat yang sama, dia melakukan sesuatu yang sifatnya kontradiksi. Ketika membaca Al-Fatihah, dia mengikrarkan, hanya kepadamu saya beribadah ya Allah, hanya kepadamu saya meminta pertolongan ya Allah. Namun ketika sujud, dia meminta pertolongan kepada selain Allah. Ini adalah kontradiksi. Ini adalah sikap yang kontradiksi. Bertolak belakang. Barakallahu fikum. Sehingga ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah perjanjian antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, beristi'anah hanya kepada Allah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga barakallahu fikum, la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Dan tauhid adalah konsekuensi dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Syekh rahimallahu taala menyebutkan, فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله. Seluruh ibadat, salat, puasa dan selainnya wajib untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh memberikannya kepada selain Allah. Maknanya apa? Wajib diberikan kepada Allah dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ay anna man sarafa syai'an minhu li ghairillah naqadha bihadha sarfi tauhidah wa asbaha bi 'amalihi hadha min al musyrikin. Bahwasanya seorang yang memberikan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan tauhidnya, sehingga dia dengan amalan tersebut menjadi orang termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. balillah fa'bud wakum minasyakirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, lain asyrakta apabila engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, amalanmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka perhatikan dalam ayat ini, ya, la yahbatanna amaluka, amaluka. Di sini amalun mufrad dan diidhafakan kepada dhamir kaf. Dan kaidah al-mufradul mudhaf memberikan faedah umum seluruh amalan. Sehingga maknanya apa? Kesyirikan akan membatalkan seluruh amalan hamba. Dari sholatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, birrul walidainya, berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Dari ibadah semuanya akan batal, akan terhapus ketika dia berbuat kesyirikan. Ya. Sehingga, barakallahu fikum, hendaknya seorang berhati-hati. Beribadah, memberikan ibadahnya kepada Allah. Dan berhati-hati dari berbuat syirik, karena betapa bahayanya, di antaranya akan menghapuskan seluruh amalan. Dan tentunya syirik, dan nanti akan datang di sana, dan ada pembahasan tersendiri dan bahayanya yang besar dari berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah, atau memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jenis tauhid yang kedua yaitu tauhidul uluhiyah, dan insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita baca penjelasan tentang tauhid al-asma wa sifat biiznillahi azza wa jal. Mungkin ini yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan memberikan manfaat. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.